Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada siang hari ini melanjutkan membaca syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Barakallahu fikum. Nah, dan perlu diketahui bahwa kita di akhir semester ya. Nah, antum sekarang di akhir semester, beberapa kali pertemuan lagi sudah memasuki, beberapa kali pertemuan lagi akan memasuki tes semester kedua. Nah, pada tahun ajaran di tahun ini. Barakallahu fikum. Karena itu, nah, untuk apa yang tersisa dari pembahasan kita, kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa kita baca. Nah, bisa jadi kalau memungkinkan kita akan membuat waktu tambahan, terutama di bulan Ramadan. Entah itu waktu tambahannya setelah salat rawih atau waktu pagi setengah enam. Nah, nanti kita akan berunding. Kalau memungkinkan untuk ada waktu tambahan, kita adakan waktu tambahan untuk bisa membaca apa yang tersisa. Untuk bisa membaca apa yang tersisa, tentunya dengan ringkas ya, supaya bisa selesai. Karena apa yang kita baca ini targetnya untuk satu tahun ya. Kita sudah berada di ujung semester yang kedua. Nah, kenapa kita terlambat? Artinya tidak sampai sekarang belum selesai, karena kita mulainya terlambat. Mulainya bukan dari awal semester, mulainya yaitu pertengahan semester. Pertengahan semester pertama, kemudian kita lanjutkan di semester kedua. Kemudian juga terjadi beberapa kendala, seperti di hari Sabtu dan Ahad itu ada beberapa kali pengambilan silabus, jadwal pengambilan silabus. Terus juga beberapa kali terjadi rapat yang kadang di hari Sabtu, kadang di hari Ahad, sehingga libur ya. Atau terkadang kedatangan tamu sehingga libur juga, atau karena perkara lainnya. Nah, sehingga apa yang ditargetkan untuk selesai ternyata kita belum bisa selesai. Maka apa yang tersisa kita usahakan untuk kita ambil semaksimal mungkin, mungkin dengan cara menambah jam di bulan Ramadan. Kita tambah jam, nanti kita akan berunding apakah menambahnya pagi atau malam. Nah, kalau memungkinkan, kalau enggak memungkinkan ya qadarullah wa masya'ah. Apa yang bisa kita ambil yaitu yang kita mampu. Naam. Barakallahu fikum. Naam, lanjutkan pembahasan kita. Sekarang di bait syair yang ke 925 ya. Ya, lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. Nah, hasab. Nah, seperti yang diumumkan tadi, karena kita mengejar supaya kitab ini selesai dalam satu tahun yaitu dua semester, maka untuk yang tersisa kita usahakan seringkas mungkin kita jelaskan. Nah, barakallahu fikum. Arti bait tadi, huruf yang selalu menetapi tasrif adalah huruf asal, sedangkan huruf yang tidak tetap adalah huruf zaidah. Huruf yang tetap yaitu huruf asal, artinya dalam setiap tasrifan huruf ini tidak hilang. Adapun huruf yang tidak tetap, yang bisa hilang dalam tasrifannya, maka dia itu huruf zaidah. Seperti tak pada lafad uhtubi, uhtubi, taknya itu tak zaidah. 6. Baca. قال الشارح رحمه الله تعالى الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي. Huruf yang menetapi tasrif kata, artinya dia ada pada setiap tasrifan, dia itu adalah huruf asli. bukan huruf tambahan. Waladhi yaskutu fi ba'di tasarifil kalimah, adapun huruf yang hilang pada sebagian pentasrifan kata, baik pentasrifan istilahi ataupun lugawi, huwa zaid, maka huruf itu huruf tambahan. Nahwu dharib, dharibun dan madrubun. Nah, pada contoh dharibun dan madrubun di sini yang enggak hilang adalah dot, ra dan ba. Ya, dharibun kita ubah menjadi madrubun, maka alifnya hilang. Begitu juga kebalikannya, madrubun kita ubah menjadi dharibun, maka yang hilang mim dan wawu. Yang tetap dot, ra dan ba, maka itulah huruf asli, yaitu huruf yang ketika ditasrif tidak akan hilang. Nah, kalau kita buat tasrif lengkap, tasrif istilahi lengkap, kita baca doroba yadribu, doroban doribun madrobun, idrib latadrib madrobun madrobun mitrobun. Nah, di tasrifan ini ada huruf yang hilang. Yang hilang itu yang tidak asli, yang zaida. Yang tidak hilang berarti itu yang asli. Nah, lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah bi dhimni fi'lin qabilil usul fi waznin wa zaidun bi lafdhihi iktufi. Naam, hasab. Artinya, perbandingkanlah asal kalimat dalam wazannya, asal kata bandingkan dalam wazannya dengan memakai lafaz fi'il, dan bagi yang dia itu tambahan huruf zaidah, cukup hanya dengan menyebutkan lafaz dari fi'il yang bersangkutan. Nah, lanjutkan. Wada'ifil lam, wada'ifil lama idza aslun baqi kara'i ja'farin wa qafi fustuqi. Naam, hasib. Artinya, mudu'afkanlah lam fi'il apabila dalam bentuk huruf asal. Mudu'afkan, gandakan ya. Lam fi'il apabila dalam huruf asalnya memang ada, seperti ra' pada lafad ja'far dan qaf pada lafad fustuq. Naam, lanjutan. Qala syarih, idza urida waznul kalimati qubilat usuluha bil fa'i wal 'aini wal lami fayuqabalu awwaluha bil fa'i wa thaniha bil 'aini wa thalithuha bil lami fa in baqiya ba'da hadhihi thalathati aslun 'ubbira 'anhu bil lami. Naam, hasab. Qala syarih rahmatullah, idza urida waznul kalimati qubilat usuluha bil fa'i wal 'aini wal lam, jika ingin menimbang kata maka hadapkan, sejajarkan usul pokok dari kata-kata tersebut dengan fa, ain dan lam. Fa yuqabil awwaluha bil fa, maka yang pertama disejajarkan dengan huruf fa. Wa tsaniha bil ain, yang kedua disejajarkan dengan ain. Wa tsalitsuha bil lam, yang ketiga dengan lam. Fa in baqiya ba'du hadhihi tsalatsa aslun ubira anhu bil lam, jika masih tersisa huruf asli setelah tiga ini, setelah tiga kata tadi, setelah fa, lam dan setelah fa, ain dan lam, maka ubira anhu bilam, ditakbirkan disebutkan lagi dengan lam berikutnya, yaitu lam kedua. Fa untuk huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga, lam pertama dan huruf keempat kalau masih ada yang asli memakai lam yang kedua. Kalau masih ada yang asli lagi maka datangkan lam yang ketiga. Nah, dan yang isim paling banyak mujarad itu 5, adapun fi'il untuk mujarad 4 paling banyak huruf aslinya. Nah, lanjutan. Qala fa idza qila ma waznu daraba faqul fa'ala wa ma waznu zaidin faqul fa'lun wa ma waznu ja'far faqul fa'lalun wa ma waznu fustuq faqul fu'lulun wa tukarraru lamu ala hasabil usuli. Naam, hasab. Fa in qila, jika ditanyakan ma wasnu dorob, apa timbangan dari dorob, doroba, fakul katakan faal, timbangannya faala, doroba faala. Antum lihat huruf pertama dot itu menempati fa, huruf kedua ro menempati ain, huruf ketiga ba menempati lam. Naam, itu ya. Wa ma wasnu yad, wa ma wasnu zaidin, dan apa timbangan zaid, fakul katakan, jawabannya fa'lun, zaidun fa'lun. Wa ma wasnu ja'far, dan apa timbangan ja'far, fakul fa'lal, Ja'farun timbangannya fa'lalun. Wa ma wasnu fustuk, dan apa timbangan fustuk? Fakul fu'lul, timbangannya fu'lul. Wa tukarraru lamu ala hasbil usul, dan lam diulang sesuai dengan asal, sesuai dengan asal dari kata. Nah, maksudnya kalau asal katanya cuma tiga, berarti cukup satu lam. Kalau asal katanya ada dua, berarti dua lam. Asal katanya, afan, kalau asal katanya tiga, berarti lamnya satu. Kalau asal katanya empat, berarti lamnya dua. Kalau asal katanya lima, berarti lamnya tiga. Gitu ya. Enam. Jahmaris, contohnya. Contohnya apa? Jahmaris, itu asal katanya lima. Maka ada fa, ada ain, ada lam pertama, lam kedua, dan lam ketiga. Enam. Lanjutan. Ola wa in kana fil kalimati zaidun ubbira anhu bi lafdhihi fa idza qila ma waznu dharibin fa qul fa'il wa ma waznu jawhar fa qul fa'al wa ma waznu mustakhrij fa qul mustaf'il. Naam. Qala Syarih rahimahullah, wa in kana fil kalimati zaidun ubbira anhu bi lafdhihi, jika pada kata terdapat huruf zaidah, huruf tambahan, maka huruf tambahan tersebut disebut sesuai dengan lafadznya, hurufnya disebutkan. Fa idza qila ma wasnu dharib, apa timbangan dharib? Fakul fa'il. Nah, apa huruf zaidahnya? Alif. Dot, ra dan ba itu asli huruf zaidahnya alif, maka alif ditulis dalam timbangan fa'ilun. Wa ma wasnu jauhar, apa timbangan jauhar? Fakul fa'al. Naam, yang jim, ha dan ra asli, wawunya wawu tambahan, maka wawu ditulis dalam timbangan fa'al. Wa ma wasnu mustakhrij, fakul mustaf'il. Naam, yang tambahan mim, sin dan ta, yang asli kha, ra dan jim. Nah, maka timbangannya mustaf'il, yang tambahan ditulis. Naam. Qala, lanjutan. Hadza idza lam yakun az-zaidu dhi'fa harfin asliyin, فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي وهو المراد بقوله. نعم. هذا إذا لم يكن الزائد ضعف الضعف الأصلي. Ini kalau huruf tambahannya bukan pengulangan huruf asli. Kalau huruf tambahannya bukan pengulangan huruf asli, seperti fa'ala yufa'ilu, seperti allama yuallimu, ya, berarti tambahannya di situ pengulangan huruf asli. Qata'a yuqati'u. Naam. Fa in kana dhifahu ubira anhu bima ubira bihi an dhalik. Naam. Jika demikian, jika pengulangan huruf asli, maka ditakbirkan, disebutkan sesuai dengan huruf asli tersebut. Wa huwal murad biqalihi, dan ini maksud dari ucapan syair. Maksudnya apa? Ketika huruf yang pengulangannya huruf asli seperti qata'a. Naam, di situ qaf huruf asli. Qata'a, ta huruf asli. Ta-nya terjadi pengulangan, ya. Maka wazannya diulang menjadi fa'ala wazannya. Atau allama. Di situ lamnya huruf asli, terjadi pengulangan, ada dua lam, maka diulang pada ain wazannya menjadi fa'ala. Naam. Lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa iyyaku az-za'idu dhi'fa asli faj'al lahu fil wazni ma lil asli. Naam, barakallahu fikum. Artinya, apabila huruf za'idah, huruf tambahan berlipat dari huruf asal, maka jadikanlah baginya wazan yang sesuai dengan huruf asalnya. 6. Lanjutan. Qala syarih rahimahullah, fataqulu fi wazni igdawdana if'u ala, fatu'abbiru anid dalil thaniyati bil aini kama abbarta biha anid dalil ula li'anna thaniyata dhi'fuha, wataqulu fi wazni qattala fa'ala wa wazni karrama fa'ala, فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه، فلا تقول في وزن إغدودنا إفعودلا ولا في وزن قتلا فاعتلا ولا في وزن كرما فاعرلا. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahimahu ta'ala, fataqulu bi wasni igdaudana, maka engkau berkata pada wazan igdaudana, if'au ala. Naam, if'au ala. Ada yang diulang, apa yang diulang? Huruf dal, yang dal tersebut menempati ain. Naam. Fatu'abiru anidal athaniya bil'ain, maka diberitakan, ditakbirkan, disebutkan tentang dal yang kedua dengan ain. Kama abarta biha anidal al-ula, seperti engkau mentakbirkan, menyebutkan untuk dal yang pertama. Li'anna thaniyata di'fuha, karena yang kedua itu adalah penggadaan dari yang pertama, double dari yang pertama. Watakulu fi wasni qattala, dan engkau juga berkata pada wazan qattala, fa'ala. Wa wasni karroma, fa'ala. Nah, mendobel ain, ain kalimah. Fatu'abbiru anithani bima abarta bihi anil awal, maka engkau memtakbirkan, memberitakan huruf yang kedua seperti mengabarkan huruf yang pertama. Wala yajuzu an tu'abbira an hadza zaid bil lafzihi, tidak boleh engkau memberitakan, menyebutkan tambahan ini dengan sesuai dengan lafadznya, tidak boleh menyebutkan huruf tambahan ini sesuai dengan lafadznya. 6. Kenapa? Karena tambahan di sini tambahan pengulangan huruf asli, ya. Kalau tambahannya pengulangan huruf asli, maka dengan mengulang wazan, maka dengan mengulang huruf yang ada di wazan, wazan huruf keberapa yang diulang, maka itu wazan yang diulang. Berbeda dengan huruf tambahan yang pertama, yang jenis yang pertama tadi, yang alif, yang mim, dan seterusnya. Nah, kalau huruf-huruf tambahan, kalau ada huruf tambahan dari jenis yang pertama, maka ditulis huruf tambahan tersebut sesuai dengan lafadznya. Huruf tambahan yang jenis yang pertama terangkum dalam ucapan sa'al tumuniha. Nah, huruf tambahan jenis yang pertama yang ditulis dalam wazan terangkum dalam ucapan sa'al tumuniha, jumlahnya 10. Itu ya. Itu ditulis sesuai dengan hurufnya. Tapi kalau huruf tambahannya tidak masuk dalam bab sa'al tumuniha, maka ditulis dengan mengulang huruf wazan. Apa huruf wazan? Fa, ain, dan lam. Nah, untuk lebih jelas antum baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif agar mengerti huruf tambahan pada halaman 233 ya. 233 sampai selesai. Itu di kitab tersebut, di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, disebutkan tentang pengertian huruf tambahan dan jenis-jenis huruf tambahan. Nah, barakallahu fikum. Juga untuk lebih memahami tentang perkara ini, lihat awal pembahasan kitab Al-Mumti'. Juga dengan melihat awal pembahasan kitab Al-Mumti', banyak berbicara tentang wazan dan mausun. Nah, barakallahu fikum. Qala, wala yajuzu an tu'abbira an hadza zaid bil lafzihi, tidak boleh menyebutkan huruf tambahan ini dengan lafadznya. Fataqulu fi wasni igdhadana if'audala. Enggak boleh disebut igdhadana wazannya if'audala dengan menyebut huruf tambahannya, enggak boleh. Wala fi wasni qattala fa'tala, juga enggak boleh. 6. Enggak boleh menyebut huruf yang terulang. Wala fi wasni karroma fa'rola. 6. Syahidnya yang tambahan yang karena mengulang huruf tambahan karena mengulang huruf asli, maka wazannya dengan mengulang huruf yang ada di wazan tersebut, yaitu fa, ain, dan lamnya diulang, terutama pada ain atau pada lamnya tergantung letak tambahannya. 6. Lanjutan bacaan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wahkum bi ta'sili huruf simsimi wa nahwihi wal khulfu fi kalam limi. Naam, hasab. Artinya, putuskanlah atau tetapkanlah sebagai huruf asal dalam lafaz seperti simsim dan yang sejenis dengannya. Tetapi kebalikan dalam lafaz seperti lafaz lam lam. Naam. Lanjutkan. akan lebih jelas ketika baca syarah ya. Itu sebatas terjemahan ringkas. Nah, lanjutkan. Qala syarih rahimahullah al-muradu bi simsim ar-ruba'iyyu alladhi takarrarat fa'uhu wa 'ainuhu wa lam yakun ahadul mukarriraini mukarraraini salihan lis-suquti lis-suquti fa hadha an-naw'u yuhkamu 'ala hurufihi kulliha bi annaha usulun فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف وذلك نحو لملم أمر من لملم وكفكف أمر من كفكف فاللام الثانية والكاف الثانية صانحان للسقوط بدليل صحة لما وكف فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كفكف من كف ولا لملم من لم فلا تكون اللام والكاف زائدتين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيل هما بدلان من حرف مضاعف والأصل لمم وكفف ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف. نعم بارك الله فيكم. قال شارح رحمه الله wal murad bi simsim ar-ruba'i alladhi takarrarat fa'uhu wa 'ainuhu. Nah, yang dimaksud dengan lafaz simsim yang dia itu kata ruba'i terdiri dari 4 huruf asli alladhi takarrarat fa'uhu wa 'ainuhu yang terulang fa dan ainnya. Nah, fa huruf pertama, ain huruf kedua. Huruf pertama sin, huruf kedua mim. Kemudian huruf pertama dan kedua ini terulang. Sin minnya sim dan mim terulang lagi. 6. Walam yakun ahadul mukarraraini salihan lisukut. Yang mana salah satu dari huruf yang terulang ini tidak layak untuk dihilangkan. Fahadano yuhkamu ala hurufihi kulliha bi anha usul. Jenis ini semuanya dihukumi, huruf-hurufnya semuanya dihukumi asli. Faida salaha ahadul mukarraraini lisukut, kalau salah satu dari huruf yang terulang itu bisa hilang, layak atau bisa hilang, fafil hukmu alaihi biziyada khilaf, maka menghukumi sebagai huruf ziyada ada khilaf. Menghukumi sebagai huruf ziyada ada khilaf. Nahwu lamlim, contohnya pada lamlim. Amrun min lamlam. Lamlim fi'il amr dari lamlam. Wa kafkif, dan juga lafadz kafkif. Amrun min kafkafa, fi'il amr dari kata, dari fi'il madi kafkafa. Falamu thaniyatu wal kafu thaniyatu solihani li sukut. Lam yang kedua dan kaf yang kedua, nah, lam yang kedua pada lamlam dan kaf yang kedua pada kafkafa ya. Solihani li sukut, bisa keduanya bisa hilang. Bidalil, dengan dalil sihati lamma wa kaffa, dengan dalil sahnya kata lamma dan kaffa. Nah, lamma dan kaffa fi'il madi sulasi. Fakhtalafan nasu fi dzalik, maka para ulama berselisih tentang perkara tersebut. Nas di sini maksudnya ulama ahli sorab, penyebutan umum maksudnya khusus. Faqila, nah, salah satu pendapat mengatakan huma madatani. Nah, keduanya, kedua huruf tersebut adalah madatan, adalah bagian. Nah, madah bagian dari kata, unsur pembentuk madah. Nah, ini madhab Basriyin ya. Walaysa kafkafa min kaffa, bukanlah kafkafa itu berasal dari kaffa. Wala lamlama min lama, dan bukan pula lamlama berasal dari lama. Artinya apa? Artinya kafkafa dan lamlama itu semuanya asli. 6. Bukan berasal dari kafa, bukan berasal dari lama. Fala takunu lamu wal kafu zaidataini. Kaf dan lam keduanya bukan huruf zaidah. Wakila, pendapat lain mengatakan allamu zaidatun wakadal kaf. Pendapat lain mengatakan lamnya zaidah, demikian juga kafnya. 6. Ini madhab Kufiyun. Wakila huma badalani min harfin mudha'af. Pendapat lain mengatakan keduanya adalah pengganti dari huruf mudha'af. Nah, pendapatnya Syuzaj. Wal aslu lam mama wa kaffafa lammama wa kaffafa, itu asalnya. Asalnya lammama, kemudian terjadi tambahan huruf menjadi lam lama, kaffafa menjadi kaf kafa. Thumma ubdila min ahadil mudha'afain, kemudian salah satu dari huruf mudha'af tadi, nam lam fil lam lama, yaitu lam pada lam lama, wa kaf fi kaf kafa. Nah, terjadi penggantian. Lihat, lam mama, lam mama berarti ada empat huruf ya. Pertama lam, yang kedua mim sukun, yang ketiga mim yang berfathah, yang keempat mim yang berfathah. Nah, ketemu dua mim sukun dan berharokat maka diidgham. Ada satu mim yang diidgham menjadi lam mama. Asalnya lam fathah, lam sukun, lam fathah lagi. Demikian juga pada kaf. Demikian juga pada kaffafa, kaf lalu fa yang sukun, lalu kaf lalu fa yang fathah, lalu fa yang fathah lagi, berarti ada empat huruf. Nah, dikarenakan ketemu tiga huruf berturut-turut, yaitu ketemu lam berturut-turut, ketemu fa berturut-turut, maka mereka mengganti salah satu huruf yang sama tadi dari jenis huruf fa kalimatnya, yang tadinya lam mama menjadi lam lama, yang tadinya kaf fafa menjadi kaf kafa. Nah, itu arti dari penggantian supaya tidak terkumpul tiga huruf yang sama dalam satu kata sehingga salah satu huruf diganti dengan huruf lain dari jenis fa kalimah. Nah, lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa'alifun aktsara min aslaini sahaba zaidun bighairi maini. Naam. Hasab barakallahu fikum. Arti dari bait ini, huruf alif yang dibarengi lebih dari dua huruf asli dihukumi, yaitu ditetapkan sebagai huruf tambahan tanpa diragukan lagi. Huruf alif yang menyertai dua huruf dari asal kata, maka dihukumi ditetapkan dia sebagai huruf tambahan tanpa diragukan. 6. Lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, idza sahibatil alifu thalathata ahrufin hukima bi ziyadatiha nahwu dharibin wa ghadba, fa in sahibat aslaini faqat falaysat zaidatan bal hiya imma aslun ka ila wa imma badalun min aslin ka qala wa ba'a. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, idza sahibatil alifu thalathata ahruf fi ahrufin usulin thalathata ahrufi usulin hukima bi ziyadatiha, apabila alif menyertai tiga huruf asli, yaitu ada kata yang berasal dari tiga huruf asli, di situ kemasukan alif, maka alif tersebut dihukumi sebagai alif ziyadah, alif tambahan. Alif tambahan bukan huruf asli. Nahwu dharibin, dharibun dan ghadba. Nah, dharibun di situ menyertai kata yang berasal dari tiga huruf, menyertai alif di situ menyertai kata yang kata tersebut terdiri dari dua huruf lebih, yaitu dot, ra dan ba. Ya, dua huruf lebih. Berapa jumlahnya? Tiga. Demikian juga ghadba, menyertai kata yang berjumlah dua huruf lebih, yaitu ada gin, ada dot, ada ba, berarti ada tiga huruf, alifnya di huruf keempat. Ya, maka yang seperti ini alifnya sebagai alif tambahan. Nah, artinya apa? Alif ketika dia itu menyertai kata yang jumlahnya lebih dari tiga huruf, maka alifnya tambahan. Qala sahibat aslaini faqat, fa in sahibat aslaini faqat falaysat zaidatan. Kalau alif itu menyertai kata yang terdiri dari dua huruf asli, maka bukanlah alif zaidah, maka dia itu alif asli. Bal hiya imma aslun, bahkan dia itu bisa jadi alif asli ka ilan, ila atau ilan ya, wa imma badalun min aslin, atau dia itu badal pengganti dari huruf asli seperti qala dan ba'a. Qala berasal dari qawala berubah menjadi qala, ba'a dari baya'a berubah menjadi ba'a, berarti alif di situ asli pengganti dari huruf asli. Nah, kalau ila alifnya asli. Nah, barakallahu fikum. Sedikit lagi. Walya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walya kada wal wawu illam yaqa'a kama huma fi yu'yu'in wa wa'wa'a. Naam. Barakallahu fikum. Arti bait ini yaitu demikian pula ya dan wawu apabila keduanya terletak seperti letak yang layak bagi keadaannya, seperti pada lafaz yu'yu' dan wa'wa'. Naam. Lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, ay كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثنائي المكرر. نعم حسب. بارك الله فيكم. Tadi inlam, inlam artinya tidak ya. Diulang arti bait. Demikian pula ya dan wawu apabila keduanya tidak terletak seperti letak yang layak bagi keduanya. Nam, seperti pada lafadz yuk-yuk dan wak-wak. Nah, barakallahu fikum, kita masuk ke syarah biar lebih jelas dengan arti bait. Qala syarih rahmatullah, kadzalika idza sahibatil ya'u awil wawu thalathata ahrufi usulin fa innahu yuhkamu bi ziyadati hima illa fi thunaiyil mukarrari. Demikian juga jika ya dan wawu menyertai kata yang terdiri dari tiga huruf asli. Demikian juga wawu dan ya yang menyertai kata yang terdiri dari tiga huruf asli, maka keduanya dihukumi sebagai huruf asli. Afan. Maka keduanya dihukumi sebagai huruf ziyadah. Maka keduanya yaitu ya dan wawu dihukumi sebagai huruf ziyadah, huruf tambahan, bukan huruf asli. Illa fi thunail mukarrar, kecuali pada lafad thunai, lafad yang dua kata terulang. Lafaz dua kata yang terulang. Nah, seperti apa? Yuk-yuk dan wak-wak yang disebutkan dalam bait di atas. Fal awalu yang pertama, kasyrafin wayakmul. Syrof wayakmul. Syrof ada ya, ya-nya tambahan. Tambahan karena ilhak ya. Dimulhak dengan Ja'far. Asalnya sod, ro dan fa. Dimulhakan dengan Ja'far menjadi syrof. Atau mulhak dengan fi'il dahroja. Naam. Demikian juga jauhar, jauharun dan ajus. Afan, yang ya'mal kelewat. Ya'mal ya-nya tambahan huruf mudhara'ah. Yang ya'mul. Naam. Mimnya harusnya fathah ya, ya'mal gitu. Diperbaiki. Demikian juga ya'mal. Ya'mul atau ya'mal di kitab antum? Ya'mal. Naam, ya'mal ya. Di kitab ana ya'mal tulisannya. Yang benar ya'mal. Wa johar. Ini juga wawunya wawu tambahan karena didatangkan untuk wawu ilhaq, untuk mulhaq dengan Ja'far ya, johar. Ajuz juga wawunya tambahan. Naam, ajuz. Wa tsani yang kedua, yu'yu' li ta'irin di mikhlab. Seperti yu'yu', dia itu nama burung yang memiliki cakar. Wa'wa'a. Demikian juga wa'wa'a, masdar wa'wa ida sawata. Masdar untuk wa'wa ida sawata apabila dia bersuara. Nah, artinya wa'wa itu bersuara. Barakallahu fikum. Satu bait lagi ya, karena kita janjikan supaya selesai sekitar jam 1 lebih 5 atau lebih 10. Fadal. قال المؤلف رحمه الله وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. نعم بارك الله فيكم. Arti bait ini, bismillah. نعم. Arti bait ini, demikian pula hamzah dan mim apabila ternyata keduanya mendahului tiga huruf asli. Demikian juga hamzah dan mim, yaitu keduanya dihukumi tambahan apabila keduanya itu didahului oleh tiga huruf asli. Nah, lanjutan. Ay, كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد ومكرم، فإن سبقتا أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومهد. نعم أرتي أفن. قال شارح رحمه تعالى كذلك يحكم على الهمزة والميم بزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف in usulin. Demikian juga hamzah dan mim dihukumi sebagai huruf ziyadah jika keduanya mendahului tiga huruf asli. Nah, artinya dalam kata tersebut mim dan hamzah terletak setelah tiga huruf asli atau mendahului tiga huruf asli. Nah, apabila mim dan hamzah tersebut mendahului tiga huruf asli, ya, taqaddama artinya mendahului. Nah, demikian juga hamzah dan mim keduanya dihukumi sebagai huruf ziyadah jika keduanya mendahului tiga huruf asli, ka Ahmad wa Mukrim. Nah, hamzah pada Ahmad tambahan mendahului tiga huruf asli yaitu ha, mim dan dal. Demikian juga Mukrim, mim huruf tambahan karena mendahului tiga huruf asli yaitu kaf, ra dan mim. Qala fa in sabaqa aslaini hukima bi asolatihima ka ibilin wa mahdin. Jika mendahului dua huruf asli maka keduanya dihukumi sebagai huruf asli, yaitu mim dan hamzah dihukumi sebagai huruf asli kalau datang setelah hamzah dan mim itu dua huruf, seperti ibil setelah hamzah datang ba dan lam dua huruf. Demikian juga mahdun setelah mim datang dua huruf yaitu ha dan dal, maka hamzah dan mim di situ sebagai huruf asli. Nah, untuk lebih jelas dibaca kitab Al-Mumti'nya ya. Di kitab Al-Mumti' disebutkan beberapa macam huruf ziyadah dan syarat-syaratnya. Nah, kita sekarang mengejar untuk bisa selesai sehingga dibaca cepat dengan syarah yang cepat juga gitu ya. Nah, namun harapannya apa yang dibaca cepat ini bisa dipahami. Bisa dipahami meskipun garis besarnya, kalau kurang paham silakan mutar ulang audio. Nah, ya apa yang kita baca pada siang hari ini dan pada pertemuan yang lalu di semuanya disimpan di audio, bisa di download di channel Bimbel Masjid Umar bin Khattab. Nah, dan pada awal pelajaran tadi disampaikan bahwasanya pelajaran ini targetnya setahun ya, Sorab Alfiyah Ibn Malik setahun untuk satu semester untuk tingkatan antum TKS di Ma'had Al Faruq takhasus Quran. Dan kita di akhir semester dikarenakan masih ada tersisa beberapa pembahasan, maka apa yang tersisa kita berusaha untuk bisa mengambil dengan maksimal. Kita berusaha mengambil secara maksimal sehingga apa, syarahnya dipercepat, bacaannya juga tidak semuanya disyarah diulang-ulang. Nah, dan insya Allah ada waktu tambahan ya, nanti kita akan berunding dengan para santri yang hadir di kelas. Nah, semoga dengan adanya waktu tambahan bisa menyelesaikan apa yang tersisa, semoga. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.